Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Sahabat Rasyid yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya hendak bertutur tentang kisah perjalanan saat menjejakkan kaki ke tanah Papua dalam rangka ad-da'watu ilallah azza wa jalla. Semoga tuturan yang saya sampaikan bisa diambil ibrah, pelajaran, dan bisa dijadikan sebagai faedah untuk diri kita, keluarga kita, atau orang-orang yang membutuhkan faedah tersebut. Kita mulai tuturan tentang kisah perjalanan di bumi Papua. Hujan deras mengguyur tanah merah menjelang tengah malam. Setelah sehari semalam menempuh ribuan kilometer, akhirnya tiba di tempat yang dituju. Perjalanan yang memakan waktu panjang, Solo, Jakarta, Jakarta, Jayapura, Jayapura, Merauke, lalu disambung perjalanan darat dari Merauke ke Tanah Merah, melalui daerah Munting, Simpang Sawit, dan Asaki. Perjalanan darat dari Merauke ke Tanah Merah ditempuh dari mulai jam 10.20 waktu Indonesia Timur dan tiba di tempat tujuan malam hari. Ini termasuk perjalanan yang lancar dan dimudahkan Allah Ta'ala. Walhamdulillah. Bila di tengah perjalanan diguyur hujan atau sesaat setelah hujan turun, bisa jadi perjalanan akan menghadapi berbagai rintangan. Kisah dari para pengemudi angkutan umum jalur Merauke Tanah Merah banyak yang mengenaskan. Mendengar kisah mereka betapa harus banyak mengelus dada dan menelan air ludah. Tragis. Pernah ada pejabat tinggi dari Jakarta yang sampai menangis. Ujar seorang pejabat Pemkab Bovendigul mengisahkan pengalamannya. Katanya, pejabat tinggi dari Jakarta itu harus turun dari kendaraannya lalu berjalan kaki di tanah berlumpur dan licin. Masih beruntung, tidak sampai menginap di tepi jalan yang diapit kanan-kirinya hutan belantara. Ujar pejabat Pemkab tersebut seraya mengenang kisah perjalanan yang penuh getir. Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul, adalah nama daerah yang tidak terlalu asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak zaman merebut kemerdekaan, Tanah Merah, Bovendigul sudah melekat dalam benak banyak anak bangsa. Tanah Merah dikenal sebagai tempat pengasingan para aktivis kemerdekaan. Bahkan sebelum kemerdekaan, Tanah Merah dijadikan tempat pembuangan para pemberontak komunis yang melawan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Tersebutlah nama Marco Kartodikromo, seorang penganut Marxisme yang dibuang ke Bovendigul. Marco Kartodikromo yang merupakan paman Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, seorang pemberontak Darul Islam, hingga akhir hayat berada dalam status dihukum buang di Bovendigul. Dalam catatan sejarah, orang-orang yang dibuang ke Bovendigul berasal dari Sumatera Barat, Banten, dan tempat lainnya. Nama Tanah Merah Bovendigul semakin dikenal rakyat Indonesia setelah Bung Hatta dan Sultan Sahrir, mantan Perdana Menteri, diasingkan ke sana. Entahlah kenapa daerah itu dinamakan Tanah Merah. Apakah lantaran warna tanah yang membalut daerah itu berwarna merah, atau ada asal-usul riwayat penamaan lainnya? Allahu a'lam. Yang jelas, nama Bovendigul berasal dari kata boven yang diambil dari bahasa Belanda, yang artinya atas atau hulu. Sedang kata digul merujuk pada nama sungai yang melingkupi wilayah itu. Bovendigul berarti digul hulu atau digul bagian atas. Kabupaten Bovendigul dengan ibu kota Tanah Merah merupakan wilayah pemekaran. Sebelumnya, daerah Bovendigul termasuk wilayah Kabupaten Merauke. Sejak tahun 2002 atau efektifnya per tahun 2004, Bovendigul dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri. Setelah berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten, Bovendigul memiliki 20 distrik atau 20 kecamatan. Distrik Waropko merupakan distrik terjauh dari ibu kota Kabupaten Tanah Merah. Jarak distrik Waropko ke Tanah Merah diperkirakan 200 km. Kalau di Jawa Tengah, sekira jarak Solo Pekalongan. Itu pun harus ditempuh melalui jalur sungai. Sedang jumlah penduduk terbanyak berada di distrik Mandobo, yaitu sejumlah 212.722 jiwa. Distrik Mandobo berada di wilayah Tanah Merah. Melihat letak geografis semacam itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang da'i dalam berdakwah di Papua. Bayangkan, untuk menempuh wilayah pedalaman semacam Waropko, seorang da'i harus menempuh perjalanan sejauh 200 km. Itu pun harus melalui jalur sungai. Jangan pula dibayangkan sungai seperti di Pulau Jawa. Sungai di Papua, di beberapa lokasi masih banyak dihuni buaya. Ditambah dengan biaya transportasi yang selangit, itu pun kalau ada. Ya, kalau ada sarana transportasi, itu masih cukup beruntung. Sebab, masih banyak daerah di Papua yang harus ditempuh dengan perjalanan darat, dengan waktu jelajah sehari atau dua hari dengan berjalan kaki. Berjalan kaki menembus hutan belantara. Distrik atau kecamatan yang terdekat dengan ibu kota Bovendigul, Tanah Merah, jaraknya sekitar 70 km. Nyaris sama jarak antara Surabaya Malang kalau di Jawa Timur. Mindik Tanah, demikian nama distrik tersebut, harus ditempuh dengan kendaraan yang sudah dimodif atau kendaraan dengan double garda. Jarak sekitar 70 km itu belum tentu bisa dilalui secara mulus. Tanah berwarna merah berlumpur merupakan tantangan tersendiri bila hendak menuju ke distrik terdekat tersebut. Di distrik Mindik Tanah, kajian salaf sudah bisa diterima masyarakat. Ustadz Sodikun dari Ambon dibantu aparatur TNI dari pos Ramil Mindik Tanah secara berkesinambungan menebar dakwah salafiyah di distrik tersebut. Walhamdulillah. Penyakit malaria merupakan penyakit yang mengancam penduduk Tanah Merah dan penduduk Bovendigul pada umumnya. Nyamuk malaria di sini ganas, ujar Wakapolres Bovendigul Bapak Muhammad Ja'far saat berbincang-bincang santai di sebuah sudut Masjid Raya Baitur Rahmah, Tanah Merah. Sudah banyak korban meninggal dunia disebabkan penyakit malaria. Belum lama ini ada 3 personil TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dengan negara Papua Nugini meninggal dunia, kata Wakapolres. Kesulitan transportasi menjadi kendala yang menghambat korban untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Apalagi bila korban malaria harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di Merauke. Untuk menyiasati medan berat sebagaimana yang ada di bumi cendrawasih, Papua tentu memerlukan dana, waktu, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Sahabat Rasid yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku radikal atau teror tak harus selalu diidentikkan dengan kaum muslimin. Perilaku radikal atau teror bisa saja dilakukan setiap orang dengan latar belakang berbeda. Aksi pengeboman di Mal Sutra Alam, Tangerang, dilakukan seorang warga keturunan Cina beragama Katolik. Walau motifnya pemerasan, namun alat untuk memerasnya berupa senjata pemusnah, bom. Dengan senjata pemusnah semacam itu tentu bisa menimbulkan rasa takut, ngeri, dan teror pada masyarakat. Jadi, meski seorang diri berbuat, tindakan Cina Katolik itu tetap dikategorikan sebagai aksi radikalis teroris. Dalam kancah global, tindakan radikal dan teror dilakukan pula kelompok Macan Tamil di Sri Lanka. Dengan latar belakang masyarakat Hindu, Macan Tamil bergerak menimbulkan ketakutan, keresahan, dan ketidakamanan dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga di Myanmar, di negara dengan mayoritas beragama Buddha ini, pembantaian dan pengusiran suku Muslim Rohingya terus dilancarkan. Pelaku aksi radikal dan teror justru dilakukan para biksu sebagai rohaniawan masyarakat Buddha di Myanmar. Di Irlandia Utara, dengan kultur masyarakat Nasrani, radikalis, teroris, juga berkembang. Radikalis teroris yang menamakan IRA, Irish Republican Army, tak kalah hebat. Mengangkat senjata, membantai pihak yang tak sejalan dengan mereka. Di Jepang yang banyak penganut Shinto, pernah pula muncul gerakan teror radikal yang dikelola Japanese Red Army, tentara merah Jepang. Di Filipina dengan penguasa Nasrani telah lebih canggih lagi aksi teror dan radikal yang ditujukan kepada bangsa Moro yang Muslim. aksi terornya bahkan digerakkan pasukan pemerintah, teroris radikalis bersifat kolektif. Berbeda dengan di Papua, gerakan teror radikal yang para pelakunya menganut Kristen dan atau Katolik didasari keinginan untuk merdeka. Mereka ingin mendirikan negara Papua yang tidak berintegrasi dengan Indonesia. Mereka melakukan gerakan separatis. Karenanya, gerakan mereka disebut OPM, Organisasi Papua Merdeka. Aksi mereka diwarnai teror terhadap penduduk. Mereka bertindak radikal, melakukan pembunuhan, perampokan, pembegalan. Rute Merauke, Tanah Merah kerap kali terjadi penghadangan oleh sekelompok kawanan bersenjata organik. Mereka tak segan untuk membantai para pengguna jalan. Aksi teror radikal OPM mulai menurun setelah pihak aparat melakukan gerakan senyap mengistirahatkan para pemimpinnya. Satu di antara pemimpin mereka yaitu Teis Hiyo Eluai. Pengangkatan Teis sebagai pimpinan dilakukan atas kesepakatan beberapa pemangku adat. Namun usia Teis tidak berlangsung lama. Tak sampai genap 2 tahun setelah dekrit Papua Merdeka dicetuskannya pada 1 Desember 1999 dan pengibaran bendera bintang kejora, Teis Hiyo Eluai pun ditemukan tergeletak tanpa nyawa di mobilnya di Muara Tami, Jayapura. Sebelum ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, ia terlebih dulu diculik pada 10 November 2001. Ketua Presidium Dewan Papua, bentukan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai wujud status otonomi istimewa bagi Provinsi Papua, akhirnya dikuburkan di tengah lapangan di Sentani. Kematian Teis memberi pengaruh yang besar terhadap kondisi di Papua. Walau di beberapa tempat masih ada segerombolan orang bersenjata yang melakukan aksi teror radikal, namun setelah kematian Teis, kondisinya jauh menurun. Perjuangan untuk memerdekakan Papua pun perlahan susut, meski tak bisa dinyatakan 100% padam. Ancaman gerakan separatis OPM kadang muncul ke permukaan. Kemunculan mereka bisa dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan segelintir mahasiswa dan dosen, bisa pula dalam bentuk aksi bersenjata. Pelaku aksi bersenjata biasanya dilakukan para separatis yang tinggal di hutan atau yang menyeberang ke negara tetangga Papua Nugini. Keterlibatan negara asing ditengarai sangat kuat di balik keberadaan OPM. Kedepan semoga keadaan di Papua semakin kondusif, sehingga dakwah pun bisa digalakkan lebih terencana dan berdaya guna. Masjid Raya Baitur Rahmah tidak seperti hari biasanya. Selama 2 hari suasana tampak ramai. Sejak pagi di hari pertama kajian, tamu undangan sudah berdatangan. Berbagai lapisan masyarakat menghadiri acara kajian ilmiah yang diselenggarakan pihak pengurus masjid. Para pemuda, remaja, anak-anak, ibu-ibu turut menghadiri acara di Masjid Baitur Rahmah hari itu. Para pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat pun hadir. Komandan Kodim beserta jajarannya, Wakapolres beserta para staf, serta unsur pemerintahan Kabupaten Bohon Digul lainnya turut menghangatkan suasana kajian. Sahabat Rasid yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan saat acara itu berlangsung sangat menarik. Betapa tidak, kajian ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengupas masalah radikalisme dan terorisme itu dihadiri para peserta berpakaian dinas TNI dan Polri. terlebih pada hari kedua. Warna komposisi peserta lebih sangat variatif. Kenapa? Aparat TNI yang mengenakan pakaian doreng lebih banyak lagi yang hadir. Berangkat dengan menumpang truk militer, para petugas pengamanan perbatasan itu dengan penuh antusias mengikuti kajian. Fenomena baru, sebuah proses pencerahan yang selalu dinanti. Mereka haus, mereka mengharap tetes demi tetes embun nan menyejukkan. Tetesan yang memberi siraman bagi ruhani yang tengah kerontang. Maha suci Allah yang telah menggerakkan hati para hambanya untuk duduk bermajlis menuntut ilmu syar'i. Semangat para peserta tersembul saat acara bincang santai sore hari. Selepas acara kajian siang hari, pada sore hari pihak panitia mengundang beberapa tokoh masyarakat. Dalam perbincangan seputar terorisme dan radikalisme sore itu, hadir Wakapolres Bovendigul, jajaran Kodim, komandan dan jajaran Pamtas, ketua FKUB, para pengurus masjid setanah merah, dan para undangan lainnya. Masalah terorisme dan radikalisme menjadi musuh bersama. Adanya aksi teroris dan radikalisme memberi dampak buruk terhadap kaum muslimin. Kami sangat bersyukur adanya kajian ini, kata Wakapolres. Kajian ini sejalan dengan program Polri dalam upaya memberantas terorisme, ungkap pria yang sudah menghabiskan hampir separuh usianya di Papua. Wakapolres Muhammad Ja'far adalah sosok aparat kepolisian yang tekun beribadah. Bila tiba saat sholat lima waktu, orang lain belum bergegas ke masjid, beliau sudah lebih dulu berada di dalam masjid. Bahkan kadang beliau yang mengumandangkan azan. Sosok sederhana, familiar, hangat, dan santun. Begitu kesan yang ditangkap dari Wakapolres Bovendigul. Sebuah permohonan yang ia sampaikan, bila ada bacaan-bacaan tentang terorisme, tolong dikirimi. Kami sangat memerlukan sekali pembahasan-pembahasan terkait radikalisme dan terorisme, kata Wakapolres. Sahabat Rasid yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah setitik kisah dari perjalanan dakwah di tanah merah Bovendigul. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang ada, kemudian bisa memberi semangat untuk kemudian beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.